jadilah seperti anak-anak. Ah, satu tawaran yang sangat asing di telinga, bukan? Tentu tak hendak mengajak kita yang sudah dewasa untuk menjadi kekanak-kanakan. Karena sifat kekanak-kanakan tak layak ada pada orang dewasa. Jadilah seperti anak-anak, hanya mau mengungkap sebuah harapan yang begitu kuat. Bertumpu dalam batinnya, dalam percaya pada ayah dan ibunya. Janji-janji ayah ibu terpatri dalam hati dan selalu diingatnya. Apa yang dilakukan papa mama jadi bangganya? Ah, itulah dia. Oleh karena itu, jadilah seperti anak-anak, bagaimana menghidupkan harapan akan masa depan, dan bagaimana membangun percaya, lalu mempercayakan diri sepenuhnya. Karena dengan demikianlah kita bisa menjalani dan melewati hari-hari dalam kepastian, karena mau menuju pengharapan yang lebih dan lebih baik lagi di kehidupan. Tanpa harapan, masa depan tak menjanjikan. Dengan harapan, masa depan mungkin diwujudkan. Karena itu, ayo periksa diri, jangan-jangan kita sudah rutin hidup dalam rutinisasi hidup hari-hari, terjebak pada jadwal-jadwal yang sudah kita buat, lalu menjadi penjara yang tidak kita sadari. Sebetulnya tak ada lagi kebahagiaan di sana. Semua hidup hanya terjebak pada putaran belakang. Yang berbahagia mereka yang punya harapan akan masa depan, yang menjalani hari-harinya dalam dinamika kehidupan, mengisinya dalam nada-nada harmoni perjalanan jiwa. Bukankah itu sangat menjanjikan? Apakah Anda punya? Kalau mau, belajarlah menjadi seperti anak-anak. Bukan di perilaku, tapi di percaya dan harapan. Bersama saya, Bigman Sirait.